Mitra bisnis, pemerintah sepertinya resah dengan PHK massal yang akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan sejumlah perusahaan. Menaker Trans bahkan sampai membuat surat edaran berisi himbauan bahkan larangan melakukan PHK massal dan mengancam akan menuntut bila PHK tidak melalui prosedur seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Menaker Trans juga membentuk tim khusus yang mengawasi PHK dan hubungan antara perusahaan dan pekerja. Tapi ada pendapat, pemerintah sebenarnya tidak perlu mempersoalkan hal ini karena PHK tidak akan terjadi jika iklim usaha sehat. Daripada mempersoalkan PHK, lebih baik pemerintah membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyediakan infrastruktur atau insentif, dan memberantas segala penyebab ekonomi biaya tinggi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Industri Plastik, Budi Susanto. Pak Budi, bagaimana komentar Anda? Kalau menurut saya sih, dua-duanya betul. Yang pertama adalah memang kalau dari pemerintah kan dibagi departemen-departemen yang masing-masing mengurusi lingkup tanggung jawab mereka. Jadi kalau memang misalnya Departemen Tenaga Kerja, pasti dia akan mewakili pemerintah dalam kaitan untuk menghimbau atau menghimbau supaya tidak terjadi itu sambil dia mengusahakan baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk penciptaan lapangan pekerjaan atau mengkoordinasikan supaya pekerjaan itu tetap terjaga, tapi dia juga punya kewajiban untuk mengingatkan pos tadi jangan mudah melakukan PHK. Nah, pihak yang lain itu betul juga bahwa pemerintah konsultasi ke situ, tapi sebetulnya semua itu berjalan secara paralel gitu loh. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, artinya kalau misalnya di Departemen Perindustrian mengusahakan supaya industri yang maju menyerap lapangan pekerjaan. Kemudian ada proyek-proyek baru, investasi baru, sehingga tercipta lapangan pekerjaan. Kemudian misalnya Departemen PU, di mana dia melaksanakan proyek-proyek fisik pemerintah, mengusahakan supaya proyek-proyek mereka itu berjalan dengan cepat, sehingga penyerapan dananya cepat, sehingga daya beli cepat, gitu. Selain menyerap pekerjaan dari pekerjaan yang mereka kerjakan, juga perputaran uang itu menyebabkan daya beli masyarakat bertambah. Ya? Daya beli bertambah berarti ada perputaran uang dan sebagainya yang menciptakan aparat pekerjaan. Gitu. Nah itu, jadi masing-masing departemen memiliki porsi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka harus lakukan, sehingga dalam satu pemerintahan itu ada yang menghimbau supaya jangan PHK, ASD yang melakukan apa yang diminta oleh para pebisnis, mengusahakan supaya kondisi ekonomi itu lebih kondusif. Gitu. Lalu apa harapan Anda? Nah, justru seharusnya dari kita-kita, termasuk kasus Bank Century itu, jangan mengacaukan termasuk para pendemonstran yang nggak jelas itu, membuat situasi yang harusnya membaik, itu menjadi tidak baik gitu loh. Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan hal yang maksimal misalnya kan, yang ada program 100 hari gitu. Tapi banyak cemooh-cemooh, malah mereka melakukan usaha-usaha yang sebetulnya mereka-mereka yang tidak setuju atau terlalu agresif itu membuat situasinya tidak menguntungkan. Gitu. Nah, maksud saya adalah tidak hanya pemerintah, tapi semua lapisan masyarakat mencoba untuk mengkondisikan supaya lapangan pekerjaan itu tetap ada atau makin banyak dengan cara misalnya masyarakat partisipasinya adalah jangan mudah untuk membeli produk yang luar, kalau bisa dalam negeri ada yang bagus. Jadi gunakanlah produk dalam negeri. Dan hal itu adalah untuk supaya pabriknya jalan lancar, sehingga tidak ada PHK. Demikian Budi Susanto dan saya, Rizal Andika.